suatu senja sebuah taman. Karena aku berjalan sendirian, kulihat canda anak-anak manusia berkejaran. Teringat aku menjauh di sana, sebuah desa tempatku dilahirkan. Di sekelilingi hamparan rumput hijau yang ku yang sejenak menghangat.